أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الإمام سعد رحمه الله: ويسبح الرعد بحمده وهو الصوت. Petir, halilintar, bertasbih, beribadah kepada Allah, memuji Allah, bihamdi, dengan pujian-pujian. Apa? Wahu saut, yaitu dengan suara petir yang menggelegar. Itu tasbihnya. Ya, itu ibadahnya. Sebagaimana Imam Sa'di rahimahullah disini mengatakan demikian. Alladhi yusma'u minas sahabil muz'ij lil ibadah, yang mana suaranya bisa didengar dari langit, dari awan yang menggelegar, yang menakutkan terhadap hamba-hambanya. Artinya tasbihnya petir adalah dengan suara di sini. Nah, ibadahnya makhluk yang bernama Ar-Ra'd adalah dengan saut, ya, muji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah suatu pun yang ada di muka bumi ini melainkan memuji bertasbih pada Allah. Akan tapi kalian tidak faham bagaimana caranya mereka bertasbih. Fawa khadu'an lirabbihi musabbihun bihamdih. Maka petir tersebut tunduk kepada Allah, selalu bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikat min khifatihi, juga malaikat-malaikat bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, tunduk, patuh, takut kepada Allah. Wa yursilu sawa'ik wa hadhihi an-nar allati tukhrij min as-sahab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, mengirim apinya. Ya. Jadi kalau ra'd itu petir, kalau di kita apa? Petir itu apa, yang kayak gimana? Kalau yang suara apa? Geluduk. Hah? Kalau petir itu kayak gimana? Yang ada apinya? Kalau halilintar yang apa? Hah? Kalau kilat kayak gimana? Loba sih, banyak. Jadi di sini ar-ra'd itu dengan suara, ra'd, ya. Kalau dengan suara namanya ra'd, petir lah. Tapi kalau tanpa mengeluarkan api, biasanya kalau di kita apa? Keluar apinya apa? Apa namanya? Halilintar. Ini namanya sawa'ik. Ya, halilintar yang menyambar, yang keluar dari awan tentunya. Nah, sawa'id, ra'd, petir. Nah, jadi di sini kalau di dalam bahasa Arab, ra'd itu dengan suara, geluduk kayak gitu. itu ya ra'd. Tapi kalau mengeluarkan api, maka itu namanya sawa'ik. Ya, karena mengeluarkan api. Fa yusibu biha may yasha min ibadi bihasabi ma yasha wa aradu. Maka halilintar tersebut yang mengeluarkan api mengena kepada siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya sesuai kehendak Allah. Wa syadidul mihal, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat di dalam kekuatan segala apapun. Syadidul haul wal quwa, fala yuridu syai'an illa fa'alah. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu apapun melainkan Allah lah lakukan. Wala yata'asa 'alaihi syai'un wala yafutuhu haribun. Tidak ada seorang pun yang bisa bermaksiat, melawan, menentang Allah. Tidak ada satu pun yang bisa lari dari kekuatan Allah. Fa'idha kana huwa wahduhu alladhi yasuqu lil ibadi al-amtar as-sahab alladhi fiha madatu arzaqihim. Maka apabila dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menurunkan hujan, ya, yang memberikan rezeki, yang mana dengan hujan tersebut akan membawa rezeki. Wa alladhi yudabbirul umur, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur perkara seluruhnya. Wa takhda' lahul makhlukatul izam allati yukhafu minha, dan seluruh makhluk yang besar saja tunduk patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuzi'jul ibad wa huwa syadidul quwwah, seluruh hamba tunduk patuh kepada Allah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang kuat. Wa huwa alladhi yustahiqqu an yu'bad wahdahu la syarika lah. Sehingga sudah tahu demikian, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada yang lainnya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.